بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله dalam berubudiah kepada Allah Jalla wa'ala yang itu merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yang itu merupakan tugas kita hidup di muka bumi ini. Dalam berubudiah kepada Allah Jalla wa'ala ada beberapa hal penting yang perlu untuk kita wujudkan dalam ubudiah kita, dalam amaliyah kita. Bisa disebut dengan konsep ubudiah, prinsip-prinsip ubudiah. Dengan itu insyaallah ta'ala ibadah kita akan dinyatakan sebagai ibadatun sahihah, benar, ibadatun makbulah, diterima, ibadatun muthmirah, ibadah yang membuahkan hasil, membuahkan berbagai macam fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya. Tanpa itu semua, maka meskipun zahiriyahnya beramal, zahiriyahnya beribadah, namun ibadahnya dikatakan habaan mansura, sia-sia belaka, diumpamakan seperti debu yang berterbangan. Sehingga penting memperhatikan konsep-konsep ini dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Yang pertama adalah ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat dalam beribadah. Ini mengandung makna ketauhidan, ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesakan Allah dalam perkara ibadah, sarful ibadati lillahi ta'ala wahdah, mempersembahkan semua ibadah hanya untuk Allah semata. Ikhlas dengan makna ketauhidan, harus beribadah kepada Allah semata, Ikhlas dengan makna ketulusan. Ihtisabul ajr indallah, mengharapkan pahala, mengharapkan ridha hanya dari Allah Jalla wa'ala semata. Namanya ketulusan. Ibadahnya lillahi ta'ala, bukan riya, bukan sum'ah, bukan untuk tujuan duniawi atau yang semisal itu. Ikhlasun niyah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Di Al-Bayyinah, mereka enggak diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah semata. Mereka dikatakan sebagai hunafa, orang-orang hanif dalam beribadah. Hanif itu muwahhidin, yang betul-betul fokus ibadah kepada Allah semata, mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah semata, berpaling dari selainnya. Muwahhid. Juga dalam hadis yang masyhur, Rasul mengatakan dalam sabdanya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Amal tergantung niatnya dan masing-masing mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini yang pertama, ikhlasun niyah dengan makna tauhid, ikhlasun niyah dengan makna ihtisab. Yang kedua adalah muwafaqatus sunnah, sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam yang pertama, kaifiyatul amal, tata cara amalnya, kaifiyahnya. Yang kedua, waqtul amal, waktu beramalnya, kapan dia beramal, kapan dia beribadah, kapan waktunya. Yang ketiga, terkait dengan makanuha, tempatnya, tempat-tempat ibadahnya, tempat-tempat amalnya. Yang ketiga, terkait dengan adaduha, bilangannya, berapa jumlahnya, berapa kalinya. Yang kelima, terkait dengan qadruha, takarannya. Terkait dengan yang menggunakan takar-menakar, takarannya. Ini semua harus sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu poin saja menyelisihi, dikatakan mardudul amal, ditolak amalnya. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang masyhur, lafaz Imam Muslim dari Aisyah semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amal dengan tanpa contoh perkara kami, perintah kami, sunnah kami, maka dia raddun, tertolak. Ai mardudun 'alaihi, amalnya sia-sia, tertolak pelakunya, berbuat dosa, menyimpang dalam perkara ibadah. Harus muwafaq sunnah fi hadhihi al-umur kulliha. Yang ketiga adalah hal-hal yang membuat ibadah kita semakin meningkat, membuahkan hasil, ya, membawa buah-buah yang diinginkan, hasil-hasil yang diinginkan, membuahkan segala fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang diharapkan. Setelah dua poin tadi, untuk ikhlas dan mutaba'ah, ini terkait dengan sihatul ibadah wa qabuliha, wa qabuluha, dikaitkan dengan keabsahan ibadah dan makbulnya ibadah. Ikhlas, mutaba'ah. Poin-poin yang lainnya untuk buah ibadah, dikatakan ibadatun muthmiratun, ibadah yang membuahkan kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan-kebaikan akhirat. Sekian banyak fadilah, keutamaan-keutamaan yang didapatkan dengan poin-poin berikutnya setelah dua poin yang sebelumnya. Yang ketiga ialah al-mubadaratu wal-musara'ah, bergegas, bersegera dalam beramal, tidak ditunda-tunda. Ada mutaswif, jangan saufa-saufa, nanti-nanti. Ada mutakhir, tidak mengakhirkan, enggak menunda, tapi bersegera. Mubadara, musara'ah, bersegera, bergegas. Ada kesempatan, langsung. Ada kemampuan, langsung. Kesempatan di pagi hari, langsung. Jangan nunggu sore. Ada waktu sore berkesempatan beribadah, langsung. Jangan menunggu di waktu pagi hari. Ini yang disebutkan dalam hadis. Sebuah amal ibadah ketika disertai dengan mubadarah, maka akan membuahkan hasil yang luar biasa. Hasilnya adalah ibadah tadi sebagai solusi dari semua fitnah, jalan keluar dari semua fitnah yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari berbagai macam ragam fitnah. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqidha'il laylil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi ardi min ad-dunya. Rawahu Muslim. Belum mengatakan badiru bil a'mal, hendaklah kalian bermubadarah, bersegera, bergegas dengan amal. Bukan semata-mata i'malu, beramalah. Bukan semata-mata itu, tapi ada poin lebih daripada itu. Beramalah dan bersegeralah. Amaliyahnya, ibadahnya dengan konsep mubadarah, segera, bergegas, langsung, tanpa menunda, tanpa saufa-saufa, nanti-nanti. Itu namanya badiru bil a'mal. Fadilahnya luar biasa. Bisa menyelamatkan sang pelaku dari berbagai macam fitnah-fitnah yang begitu besar, yang begitu menyesatkan, yang banyak memakan korban. Perintah ini disebutkan di awal, sebelum Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan akan terjadinya fitnah-fitnah yang sangat mengerikan. Itu menunjukkan, kata para ulama, ini merupakan solusinya. Al-makhraj minal fitan, solusi fitnah. An-najatu minal fitan, keselamatan dari fitnah dengan cara ini. Belum mengatakan sebelum muncul fitanan, fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap, pagi hari orang mukmin, sorenya kafir, atau sorenya mukmin, paginya kafir. Ini menggambarkan fitnah yang sangat mengerikan, sangat dahsyat, membakar banyak korban. Dikatakan fitanan, fitnah, fitnah, jumlahnya banyak. Dan mungkaroh, mungkar, susah dikenali. Seperti potongan-potongan malam yang gelap datang silih berganti, semakin lama semakin besar, semakin dahsyat, semakin gelap, semakin pekat. Sebagaimana malam semakin larut. Banyak memakan korban. Orang-orang di masa fitnah itu banyak berubah, banyak menyimpang. Bahkan digambarkan dengan waktu sangat cepat sekali. Pagi mukmin, sore kafir. Sore mukmin, paginya kafir. Tetapi solusinya cuma satu. Badiru bil a'mal. Badiru bil a'mal. Disebutkan di akhir hadis, sebab orang itu terpelanting dalam fitnah. Ya bi'u dinahu bi'aradhi minad dunia. Dia menjual agamanya dengan sedikit materi dunia. Mengorbankan, menjual agama, menjual prinsip, menjual akidah, menjual manhaj hanya untuk urusan dunia. Yang namanya dunia mungkin tahta, jabatan, kedudukan, posisi, baik terkait dengan urusan dunia atau keagamaan. Termasuk dunia, harta benda, karena harta. Termasuk dunia, anak, wanita, perempuan, istri, dan yang lain-lain terkait dengan dunia. Ambisi pribadi, ini yang membuat orang terpelanting dalam fitnah. Dikarenakan dunia yang dia kejar, bukan lillahi tabaraka wa ta'ala. Yang kita inginkan, lafaz yang pertama, badiru bil a'mal. Ada konsep yang ketiga dalam beramal, dalam berubudiyah, namanya al-mubadarah. Bukan semata-mata beramalah, tapi bersegeralah langsung. Yang disebutkan dalam hadis yang lain dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW ketika memberikan wejangan kepada Ibnu Umar, beliau mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhir al-masa." Maka dikatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Beliau mengatakan kepada Ibnu Umar, "Jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing atau orang yang menyeberang jalan." Kata Ibnu Umar, "Idza asbahta fala tantadhir al-masa wa idza amsayta fala tantadhir as-subah." Kalau kamu di pagi hari, jangan nunggu sore. Kalau kamu di sore hari, jangan nunggu pagi. Ambil kesempatan masa sehatmu sebelum sakitmu, dan kesempatan masa hidupmu sebelum engkau mati. Itu mubadarah. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis yang lain menggambarkan tentang fadilah, keutamaan bagi orang yang amalnya mubadarah, menjadikan sebuah ibadah, sebuah amal sebagai amal yang paling afdal. Barakallahu fikum. Dalam Bukhari Muslim juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan ada seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ayyu sadaqati a'zamu ajra. Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Yang paling besar pahalanya. Beliau mengatakan, anta sadaqa wa anta sahihun sahihun taqshal faqra wa ta'murul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulquma qultu li fulanin kadha wa li fulanin kadha wa qad kada li fulan. Sedekah yang paling besar pahalanya ialah engkau bersedekah dalam kondisi kamu sahih, sehat walafiat, sedang sehat-sehatnya, lebih afdal dibandingkan dengan yang sudah tua renta, sakit-sakitan, sudah mulai lemah fisiknya, sudah enggak mampu sedekah, khawatir mau mati. Bagus, sangat bagus sekali. Tapi yang lebih besar pahalanya ketika engkau sahihun, sedang sehat-sehatnya. Sahihun, engkau sedang bakhil-bakhilnya, sedang kikir-kikirnya, sedang senang-senangnya harta. Saking senangnya harta sampai bakhil. Sahih. Kalau orangnya dari sononya memang sahih. Kalau sahih itu orang yang loman, dermawan, biasa bantu, biasa sedekah orangnya, biasa begitu. Itu perjuangannya enggak terasa. Bagus, jangan mengatakan ada bagus, sangat bagus sekali. Tetapi lebih besar pahalanya ketika perjuangannya berat. Perjuangan mengalahkan kebakhilannya, kekikirannya. Ini orang kikir, ini orang bakhil, sedang senang-senangnya harta, susah mengeluarkan harta, tapi dia bisa mengalahkan hawa nafsunya, bisa mengalahkan jiwanya, bisa mengalahkan perasaannya, dia keluarkan harta dia. Sedekah dalam kondisi sedang syahid, senang-senangnya harta, bakhil-bakhilnya dengan harta. Taksal faqra, sedekah yang ketika engkau mengkhawatirkan kemiskinan, sedang takut miskin, takut fakir. Tambah lagi wata'murul ghina, engkau sedang berangan-angan jadi orang kaya, mimpi jadi orang kaya, dan tidak mimpi, sedang menuju kepada orang yang kaya, progres jadi orang kaya, planning jadi orang kaya, lagi berangan-angan kekayaan. Dan yang kelima, wala tumhil, dan jangan tunda-tunda. Kata-kata ini, la tumhil, jangan langsung infakkan, langsung bersedekah dalam kondisi tadi. Wala tumhil, jangan sampai nanti ketika sampai di tenggorokan, sudah sakaratul maut, baru mengatakan untuk fulan sekian, untuk fulan sekian. Sudah lewat waktunya. Waktukah dari fulan? Dulu bisa untuk fulan, sekarang tidak bisa. Sudah selesai masanya, habis waktunya, sudah tenggorokan nyawa dia. Sudah tertutup pintu beramal. Jangan sampai. Dikatakan wala tumhil, dan jangan menunda. Sehingga musyara'ah itu konsep yang harus diterapkan dalam ubudiyah. Bersegera, bergegas, langsung, sat-set, gitu bahasa sektornya. Sat-set, gercep, gerak cepat, langsung. Dan ini ada nilai lebihnya, sehingga dibahasakan namanya ibadatun muthmirah. Solusi fitnah, selamat dari semua fitnah, dan menjadikan amal yang dikerjakan tadi sebagai amal yang paling besar pahalanya. Yang keempat, konsep yang keempat ialah al-mujahadah fil ibadah, mengerahkan semua yang kita mampu untuk beribadah. Namanya mujahadah. Bahasa lainnya jihadun nafsi, berjihad melawan hawa nafsu. Dikekang hawa nafsunya, dikalahkan hawa nafsunya untuk beribadah. Mujahadah ada unsur badul juhdi wal utaqah wal fitaah, mengerahkan kemampuannya, mengerahkan segenap yang dia bisa untuk beribadah. Ada kesungguh-sungguhan di sana, ada keseriusan di sana. Bukan semata-mata ibadah, bukan semata-mata beramal, tapi mengerahkan kemampuannya. Mengerahkan kemampuannya. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah, disebutkan dalam hadis sebagai contoh mujahadah terkait dengan Ramadan. Dalam Bukhari Muslim dari Aisyah, semoga Allah meridainya, mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhal 'ashr ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mizar." Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 hari yang terakhir Ramadan, ahya al-laila, menghidupkan malam. Ihya al-lail, ada memaknakan menghidupkan semua malam. Ada yang mengatakan menghidupkan sebagian besar malam. Ada yang mengatakan minimalnya dia isya berjamaah dengan kaum muslimin, subuhnya juga berjamaah dengan kaum muslimin. Itu minimal. Apalagi ada qiyamul lailnya, tarawihnya, masuk dalam kategori ihya'ul lail untuk mendapatkan yang namanya malam qadar. Tapi yang paling maksimal menghidupkan seluruh malamnya, membangunkan keluarganya, wajadda bersungguh-sungguh, jiddun bersungguh-sungguh dalam beribadah, wasyaddal mizar, dan mengencangkan sarungnya, yakni dengan makna yang sahih menjauhi istrinya, tidak mengumpuli istrinya pada malam-malam itu, dikarenakan fokus untuk beribadah. Bahkan beliau mensunnahkan untuk i'tikaf 10 hari yang terakhir. Ada kata-kata ahya laila ayqadha ahla jadda wa shaddal mizar. Ini menggambarkan sebuah amal ibadah yang disertai dengan mujahadah. Bukan semata-mata beramal, tapi ada unsur mujahadah, bersungguh-sungguh, bersemangat, mengerahkan semua kemampuan yang ada untuk beribadah, terutama pada momen tertentu, momen-momen waktu-waktu yang sangat mulia, atau momen-momen berada di tempat-tempat yang mulia. Waktu yang mulia Ramadan, tempat-tempat yang mulia tanah suci, atau dua-duanya Ramadan di tanah suci, itu luar biasa. Atau di ayyamul hajj, asyurul hajj, di bulan-bulan haji di tanah suci lagi, atau asyurul hurum, bulan-bulan haram di tanah suci lagi. Momen semacam ini dianjurkan untuk mengerahkan lebih besar lagi kemampuan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga dikatakan mujahadah. Fadilahnya adalah disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-Ankabut ayat ke-69, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang bermujahadah di jalan kami, maka sungguh-sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka, kami kasih hidayah kepada mereka jalan-jalan, pintu-pintu kebaikan menuju kami. Dan sungguh Allah bersama orang-orang yang muhsin. Amalnya jahadu fina, itu bermujahadah dalam beribadah kepada Allah. Bukan semata-mata amal jihad yang syar'i, tapi semua amal ibadah, semua amal saleh yang disertai dengan jiddun wa jihadun mujahadatun. Semua amal ibadah, semua amal saleh yang disertai dengan kesungguh-sungguhan mengerahkan semua kemampuan, pahalanya adalah yang pertama, lanahdiyannahum subulana, dikasih taufik, dikasih hidayah, dikasih kemudahan untuk mengerjakan pintu-pintu kebaikan, jalan-jalan kebaikan kepada Allah Jalla wa'ala. Subulana itu subul khair, jalan kebaikan. Abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Yang pertama. dikasih hidayah, dikasih taufik. Itu luar biasa. Yang kedua, dikasih kemudahan untuk mengerjakan kebajikan yang lain. Satu amal ibadah, satu amal saleh. Manakala kamu kerjakan dengan mujahadah, di depan Anda terbuka pintu-pintu yang lain, jalan-jalan yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain, ibadah-ibadah yang lain, kebajikan yang lain, dan Allah mudahkan kita untuk mengerjakannya. Satu pintu kita buka, terbuka pintu-pintu yang lain. Ibadah satu, maka ada lanjutannya ibadah berikutnya, berikutnya lagi, berikutnya lagi, berikutnya lagi. Dikasih kemudahan untuk mengerjakan kebajikan yang lainnya. Yang ketiga, mendapatkan ma'iyah khasah. Dikatakan wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah bersama orang yang muhsin. Namanya ma'iyah khasah. Ma'iyah khasah dengan makna Allah bersama hamba tadi, Allah membantunya, Allah akan membelanya, Allah akan memberikan taufik kepadanya. Ma'iyah khasah. Diberi taufik, diberi hidayah. Ketika perlu bantuan, dibantu. Ketika ada apapun yang menimpa dia, akan dikasih kemudahan-kemudahan. Namanya ma'iyah khasah. Khusus untuk yang beriman, yang bertakwa. Yang keempat, mereka dikatakan sebagai muhsinin. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Yang bermujahadah dikatakan orang yang menggapai tingkatan ihsan dalam beribadah. Itu tingkatan yang paling tinggi dalam beragama. Ada muslim, naik lagi mukmin, puncaknya muhsin. Orang ini yang bermujahadah ini tidak hanya semata-mata muslim, tidak hanya semata-mata mukmin, tetapi akan menggapai tingkatan yang paling tinggi, namanya ihsan fil ibadah. Orangnya dikatakan muhsin. Itu luar biasa. Dengan mujahadah maka membuahkan hasil, imannya menanjak, ketakwaannya semakin tinggi, kadar keagamaannya paling maksimal. Dengan apa ini? Dengan yang namanya mujahadah. Barakallahu fiikum. Yang kelima, iyalah al-musabaqah. Berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Disebut dengan istibaq atau musabaqah. Berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Yang namanya perlombaan itu bukan satu orang. Satu orang bukan namanya perlomba. Yang namanya perlombaan saling mendahului itu bersama dengan yang lain. Ya, bersama dengan yang lain, dengan muslimin yang lain, dengan mukminin yang lain, dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Semuanya punya semangat yang sama, konsep yang sama. Maka berlomba-lomba semangat kebaikan. Ini disertai dengan ikhlasuniyah tadi. Barakallahu fikum. Gambarannya adalah ketika masing-masing muslim, masing-masing hamba Allah beribadah, beramal saleh dengan konsep-konsep tadi. Sama-sama ikhlas, sama-sama muwafaqatus sunnah, sama-sama mubadarah, sama-sama mujahadah. Ketika di sebuah komunitas, di sebuah tempat, daerah, desa, kelurahan, kecamatan, dan yang lain-lainnya, person-person muslimnya seperti itu konsepnya, maka satu sama lain akan berlomba-lomba dalam perkara kebajikan. Barakallahu fiikum. Ini ibadah, ini juga ibadah. Ini beramal, juga beramal. Hakadah. Saling berlomba dalam perkara ibadah, dalam perkara amal soleh. Itu maknanya. Dan tetap menjaga keikhlasan. Jadi jangan menggambarkan lihat sebelah nih. Oh, enggak beramal. Enggak usah wis. enggak ada lawan. Oh, beramal. Iyalah, saya juga beramal. Enggak demikian. Itu namanya ibadah memandang manusia. Itu namanya riya. Bukan namanya keikhlasan. Yang namanya musabaqah wal istibaq ialah ketika kaum muslimin di tempat itu punya konsep yang sama dalam ibadahnya, dalam beramal solehnya. Dan itu keharusan, itu himbauan, kewajiban masing-masing muslim dalam beribadah, dalam beramal soleh. Demikian konsepnya. Fulan, Alan, A, B, demikian seharusnya. Sehingga dengan itu akan muncul yang namanya musabaqah fil khairat, musabaqah fil ibadah. Semangat. Berlomba-lomba dalam mengerjakan perkara kebaikan. Barakallahu fikum. Sehingga yang ada perlombaan dalam perkara kebaikan, bukan dalam perkara kejelekan. Disebutkan dalam hadis, dalam ayat yang masyhur, Allah mengatakan dalam firman-Nya, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, hendaklah kalian berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Fastabiqu al khairat. Bukan semata-mata amalkan kebajikan, bukan semata-mata kerjakan kebajikan, tapi fastabiqu istibaq, itu perlombaan untuk mengerjakan amal kebajikan. Barakallahu fikum. Dan ini merupakan contohnya para salaf. Musabaqah itu terjadi, akan bisa terwujud dengan poin-poin sebelumnya. Tanpa keikhlasan tidak mungkin ada musabaqah. Motivasi yang paling utama ikhlasnya itu. Barakalakum. Tanpa musyara'ah tidak mungkin ada musabaqah. Tanpa mujahadah tidak akan ada yang namanya musabaqah. Maka saya masukkan di poin yang paling akhir, di poin yang kelima, setelah poin-poin sebelumnya. Ada ikhlasun niyyah, muwafaqatus sunnah, ada musyara'ah, ada mujahadah, di sanalah muncul yang namanya al-musabaqah. Dan itu merupakan contohnya para salaf. Langsung berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis yang juga masyhur dari Umar bin Khattab semoga Allah yang menyatakan, beliau mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu kali pernah menghasung kami, menghimbau kami untuk berinfak dan bersedekah. Kebetulan hari itu bertepatan aku mendapatkan harta yang cukup banyak. Maka berazam akan saya infakkan satru mali, akan saya infakkan separuh hartaku. Langsung menuju beliau salam dan menyerahkan infak sedekah. Ya Rasulullah, ini sedekahku, infakku, separuh hartaku. Belum menanyakan apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu. Dikatakan sama Umar, semoga Allah meridainya, satrul akhar, separuh yang lain. Jadi harta yang dimiliki, separuhnya infak, separuhnya untuk keluarga. Bayangannya Umar, semoga Allah meridainya, hari itu, kali itu, dia bisa melampaui amalnya Abu Bakar Siddiq. Separuh harta. Ternyata tidak lama datang sahabat yang mulia, sahabat Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridainya, membawa serta semua hartanya. Semua harta bendanya diserahkan semuanya, sedekah lillahi tabaraka wa ta'ala. Kata beliau, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Ditinggalkan Allah jalla wa ala wa rasuluh. Tidak menyisakan satu harta pun untuk keluarganya. Tawakal yang sangat tinggi. Katanya Umar, aku gak bakal mampu menyamai beliau dalam perkara kebaikan sedikit pun. Itu bukan sombong-sombongan infak lah. Itu namanya musabaqah fil khairat, dikarenakan sudah ada konsep sebelumnya, ikhlasnya, muwafaqatus sunnahnya, musyara'ahnya, mujahadahnya. Ada perlombaan dengan hamba-hamba yang salihin, berupaya untuk bisa melampaui mereka dalam perkara ibadah, ternyata tidak bisa melampaui ibadah Abu Bakar Siddiq. Ini menggambarkan tingkatan iman, tingkatan ketakwaan, tingkatan fadilah dalam perkara amal. Ini adalah poin kenapa sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq sebagai orang yang paling afdal, yang paling mutabar umat ini, dikarenakan amaliyahnya, ibadahnya yang paling afdal, yang paling tinggi. Barakallahu fiik. Suatu hari Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada sahabatnya, siapa di antara kalian yang pagi hari ini berpuasa? Kata Bakar Siddiq, saya Rasulullah. Siapa di antara kamu pada hari ini yang infak dan sedekah? Saya Rasulullah. Siapa di antara kamu yang hari ini menjenguk orang sakit? Saya Rasulullah. Tidak ada satu amal pun yang disebutkan oleh beliau ketika itu melainkan yang jawab sahabat Abu Bakar Siddiq, saya Rasulullah. Beliau mengatakan tidaklah berkumpul para seseorang amal-amal tadi melainkan surga tempatnya. Itu namanya musabaqah, perlombaan. Ada musabaqah ketika ada musyara'ah, sehingga digandengkan jadi satu oleh para ulama, musyara'ah thumma al-musabaqah. Dan ada unsur mujahadah. Tidak mungkin ada musyara'ah, tidak mungkin ada musabaqah dengan tanpa mujahadah. Tidak mungkin orang yang mager, apa magernya? Malas gerak. Tidak mungkin ada namanya musyara'ah dan mujahadah kalau dia mager. Tidak mungkin dia musabaqah kalau dia mager. Kayak poin-poin sebelumnya itu ada, baru muncul yang namanya al-musabaqah. Dengan musabaqah dia menggapai tingkatan yang paling afdal, paling tinggi. Ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan klasifikasi hamba-hamba Allah yang terpilih, ya, hamba-hamba yang dikatakan al-mustafain, al-mustafa, yang dikasih al-kitab, dikasih tiga tingkatan. Yang pertama, zalimun nafsih, yang menzalimi diri sendiri. Naik lagi muqtasid, yang pertengahan. Naik lagi yang paling tinggi, dikatakan sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Musabaqah ini yang membuahkan hasil orang tadi mencapai tingkatan hamba Allah yang paling tinggi. Kalau mau zalimi dirinya, mengamalkan kebaikan disertai dengan mengamalkan kemungkaran, meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang haram-haram, mencampurkan iman, amal saleh dengan kemaksiatan, ada zalim. Muqtasid, yang mengerjakan yang wajib-wajib saja, menjauhi yang haram-haram saja, pas-pasan. Tapi yang sabiqun bil khairat, mengerjakan yang wajib-wajib, mengerjakan yang sunnah-sunnah, mengerjakan yang mustahab-mustahab, menjauhi yang haram-haram, juga yang makruh-makruh, juga yang syubhat-syubhat, bahkan menjauhi sebagian yang mubah ketika dikhawatirkan menjerumuskan dia dalam perkara haram, namanya sikap wara. Itu paling tinggi, namanya sabiqun bil khairat. Dikasih nama sabit. Yang namanya sabit itu menang lomba, yang mendahului orang lain dalam segala perkara. Amaliyahnya, konsepnya namanya istibaq atau musabaqah fil khairat. Barakallahu fikum. Maka kita sebagai seorang muslim bukan semata-mata beribadah, bukan semata-mata beramal. Lihat poin tadi, lima, saya bahkan lima ya. Ikhlasun niyah, muwafaqatus sunnah. Apa tadi? Musyara'ah, mujahadah, dan jangan lupa bermusabaqah dalam perkara kebaikan. Jangan nunggu yang lain. Jangan tolak-tolak yang lain. Lanjut, terus berlomba, terus mengejar perkara kebaikan. Ini semuanya kemaslahatannya, kemanfaatannya, thamarahnya, buahnya untuk masing-masing kita yang mengerjakan ibadah. Itu untuk kita sendiri ya, Pak. Meskipun nanti ada fadilah, ada keutamaan yang dirasakan orang lain juga. Tapi yang paling penting untuk kitanya. Kita sebagai hamba Allah yang muslim, yang mukmin dan menggapai tingkatan-tingkatan yang paling tinggi dengan konsep-konsep tadi. Menjadi muhsin, menjadi orang yang paling afdal, amalnya paling besar pahalanya, yang paling-paling begitu, yang paling tinggi. Itu diharapkan barakallahu fikum. Selebihnya adalah istiqamah. Bahasa lainnya al-mudawamah. Poin yang keenam namanya mudawamah. Continue, terus menerus. Dawam. Bahasa lainnya istiqamah dalam perkara ibadah. Sabat adalah ibadah. Teguh dalam perkara ibadah. Jangan kemudian perlombaan selama Ramadan. Mentok. Pasca Ramadan melompong. Lah, tapi ada mudawamahnya. Ada kesinambungannya. Terus menerus. Continue. Berkesinambungan. Sampai kapan? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Inilah kau beribadah kepada Rabbmu hingga datang al-yaqin kepada kamu sampai kamu mati. Barakallahu fikum. Istiqamah. Dan yang kelima ada yang keenam, yang ketujuh adalah ini merupakan silahul mukmin, ad-du'a wal-luju ila Allah. Senantiasa berdoa, bersandar kepada Allah, memohon semua tadi. Memohon keikhlasan, memohon muwafaqatus sunnah, memohon musara'ah, mujahadah, sabaqah, dawamah. Mohon kepada Allah, semoga diberi taufik, diberi hidayah. Mohon kemudahan kepada Allah, isti'anah billah, minta tolongnya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, doanya mohonnya kepada Allah. Ini harus. Setinggi apapun amal, iman, takwa seseorang, Jangan sampai melupakan poin satu ini. Dibahasakan dengan luju ilallah, at-tawakkul Allah, isti'anah billah, atau doa, berdoa kepada Allah, su'alu taisir wa taufiq, mohon kemudahan, mohon taufiq kepada Allah. Dikarenakan semua tadi bitaufiqillah wa hidayatih, semata-mata murni taufik minallah, hidayah minallah. Seorang hamba bisa beribadah, bisa ikhlas, bisa muwafaqah, bisa poin-poin tadi. Ad-du'a silahul mu'min. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir adalah disertai dengan at-taubatul istighfar. Banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Dikarenakan posisi kita adalah Bani Adam, anak Adam yang banyak salahnya, yang banyak kekurangan-kekurangannya, itu pasti. Ima taubat dari dosa, ima taubat dari taksir kekurangan-kekurangan yang ada, wa ima taubatnya kaum muttaqin, bertaubat setelah beribadah, setelah beramal saleh. Seperti yang disebutkan pada kesempatan tadi malam, barakallahu fikum. Ini konsep-konsep penting yang harus ada, barakallahu fikum, dan dikasih tanbih. Saya bakal sebagai khatimah dikasih tanbih. Semakin sedikit usianya, semakin diminta untuk meningkatkan ibadah. Ibadah beramal soleh untuk semua pihak, yang muda, yang tua, semuanya. Tetapi lebih ditekankan lagi, lebih dihimbau lagi, ketika seseorang itu semakin habis masa hidupnya di muka bumi ini. Entah atau bahasakan dengan bertambahnya umur, ya silahkan, semakin tua. Kalau dibahasakan terkait dengan durasi, semakin habis durasi hidupnya di muka bumi ini. Lebih ditekankan lagi untuk ibadah, untuk fokus ibadah, untuk beramal saleh. Sudah waktunya. Apalagi sudah mencapai kepala empat, apalagi sudah mulai beruban, apalagi mencapai angka kepala enam ke atas. Disebutkan dalam ayat di surat Fatir yang ke-37, Allah mengatakan dalam firman-Nya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir. Bukankah kami sudah panjangkan umur kalian, yang dengan itu orang yang ingat bisa ingat, dan bukankah telah datang kepada kalian an-nadzir, memberi peringatan. Disebutkan awalan nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkar. Ini tadzkir, tanbih, peringatan terkait dengan usia. Ada yang mengatakan usia balig. Usia balig itu peringatan. Kamu sudah balig. Kamu sudah mukallaf. Itu sebagai tanbih, sebagai peringatan. Ada yang mengatakan usia 18 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun. Ini yang masyhur dari Ahlul Madinah. Ini pendapatnya Al-Hasan Al-Basri Masruq, juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan masyhur dari orang-orang Madinah. Anna ahlal madinati kanu idza balagha ahaduhum 40 sanatan tafarraga lil ibadah. Dahulu orang-orang Madinah ketika mencapai usia 40 tahun fokus ibadah, mengosongkan waktunya hanya untuk ibadah 40 tahun. Ada yang mengatakan barakallahu fikum 60 tahun. Ketika usia 60 tahun sudah selesai uzurnya, enggak ada lagi alasan dia enggak ibadah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah semoga ridainya, kata Rasulullah SAW bersabda, a'dzarallahu ilam ri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Yang artinya Allah Jalla wa'ala tidak lagi memberi uzur seseorang yang sudah Allah tangguhkan ajalnya hingga mencapai 60 tahun. Itu maknanya. Katanya para ulama, maknahu lam yatruk lahu udhran idh amhalahu hadhihi al-muddah. Maknanya Allah Jalla wa'ala tidak lagi memberi uzur sebab Allah Jalla wa'ala tunda kematiannya sampai pada usia tadi. 60 tahun itu masa maksimal yang disebutkan dalam pendapatnya para ulama terkait dengan bab ini. Begitu mencapai usia kepala 6, tidak ada alasan tidak ibadah. Tidak ada lagi udzur tidak beribadah. Barakallahu fikum. Ini faedah penting yang kita ambil adalah di akhir-akhir masa hidup lebih dianjurkan untuk lebih meningkatkan ibadahnya, beramalnya. Semakin tua, semakin semangat dalam beribadah. Semakin berumur, semakin semangat dalam perkara ibadah. Nabi kita Muhammad SAW ketika turun ayat yang menjelaskan telah datang kemenangan-kemenangan kepada beliau, datang al-fatah, beliau memperbanyak ibadah. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas semoga meridainya, menceritakan di masa kekhilafan Umar bin Khattab semoga meridainya, ketika Umar sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, beliau biasa memasukkan Ibnu Abbas bersama dengan Masyaikh Badr, orang-orang tua dari kalangan sahabat yang ikut perang Badar, dimasukkan ke situ. Yakni termasuk ahlu syura. Sebagian mereka mendapati itu, banyak anak-anak kita seusia Ibnu Abbas, kenapa enggak diikutsertakan kemari? Kenapa hanya dia? Katanya Umar, kamu tahu siapa Ibnu Abbas. Suatu hari dipanggil Ibnu Abbas dan dimasukkan bersama dengan mereka Masyaikh Badr. Kata Ibnu Abbas, ketika saya memandang sahabat Umar memasukkan saya bersama-sama dengan mereka, ingin menampakkan kepada mereka siapa Ibnu Abbas ini. Dan betul, Ketika berkumpul, Umar mengatakan, "Madza taqulun?" Wahai para masyayikh Badr, apa pendapat kalian tentang ayat ini? "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Ketika dalam pada kamu kemenangan Allah dan Al-Fatah, kamu menyaksikan orang-orang berbondong-bondong masuk kepada agama ini. Ketika itu bertasbihlah kepada Rabbmu, bertahmidlah dan bertaubatlah. Innahu kana tawwaba. Apa yang kamu katakan tentang surat ini? Sebagai mengatakan, kita diperintahkan bertahmid kepada Allah, beristighfar kepadanya kalau kita menang. Yang lain diam. Enggak ada komentar. Kata Umar kepada Ibn Abbas, "Akadzalika taqul Ibn Abbas?" Apakah seperti itu pendapat kamu Ibn Abbas? Dia mengatakan, "La." "Ma taqul?" Apa yang kamu katakan tentang surat ini? Kata Ibn Abbas, "Huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Itu ajalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajalnya Rasul. Allah Jalla wa Ala memberitahukan kepada Rasulnya, ajalmu telah dekat. Ciri-cirinya ketika datang kemenangan-kemenangan dari Allah kepadamu. Engkau telah menggapai Al-Fatah. Ciri-cirinya orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Ketika itu, yakni di ujung ajalmu, bertasbihlah kepada Rabbmu, istighfarlah kepada Rabbmu, Allah Maha Tawwab. Katanya Umar, "Ma'a'lamu minha illa ma taqul." Sama. Aku tidak mengetahui makna ayat ini melainkan seperti yang kamu sampaikan tadi. Intinya adalah ini ayat, ini surat mendengar kepada kita ketika di ujung ajal justru diperintahkan banyak beribadah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak tasbih, banyak tahmid, banyak istighfar sama dengan banyak beramal. Ketika di ujung ajal, Rasul enak dikasih tahu ajalnya, ini ciri-cirinya. Maka di ujung ajal, beliau mengamalkannya, mempraktekannya. Beliau dalam rukuknya, dalam sujudnya, sering membaca doa, "Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli." Katanya Aisyah, "Yata'awwal Quran." Belum mengamalkan Al-Quran di atas. Langsung banyak tasbihnya, banyak tahmidnya, banyak bersifarnya, ketika rukuknya, ketika sujudnya, banyak beramal. Poin pentingnya adalah semakin tambah usia harus semakin semangat beribadah. Semakin tambah usia harus semakin giat dalam perkara ibadah, fokus untuk perkara ibadah. Jangan terbalik, tambah usia tambah semangat ambisi dunianya. Itu menyalahi konsep dalam Islam. Konsep agama kita adalah semakin berusia, semakin semangat ibadahnya, semakin fokus ibadahnya. Barakallahu'alaikum. Dunia akan ngikut. Jangan khawatir. Di antara samarah ibadah, dunia akan ikut. Allahu yatawalla salihin. Allah mengurusi yang hamba-Mu yang saleh. Umma yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Yang bertakwa kepada Allah akan dikasih solusi-solusi dari semua problematika dia. Dan akan dikasih rezeki dari yang tidak dia sangka-sangka. Usaha tetap. Ikhtiar tetap. Tapi itu sambilan saja. Selebihnya adalah ketika bertambah usia dan masuk kepala 4, banyak jenggotnya, apalagi yang 60 tahun, fokus untuk perkara ibadah. Adapun ayat, "Waja'akumun nadhir," bukankah telah datang kepada kamu memberi peringatan? Jumhur mengatakan huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kebanyakan ulama mengatakan an-nadhir, pemberi peringatan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah usai masanya. Beliau telah diutus sebagai nabi, sebagai rasul dan telah usai masanya jauh sebelum kita. Artinya sudah datang pemberi peringatan. Sudah datang Nabi kita Muhammad SAW. Ada lagi udur. Ada lagi mengatakan waqila asyib, uban yang di rambut kita, yang di jenggot kita, yang di kulitnya kita. Ini pendapatnya Ikrimah, Ibnu Uyainah dan juga yang lain mengatakan nadhir asyib, datang kepada pemberi peringatan, yakni uban, ngaca, sudah beruban. Artinya apa? Itu peringatan. Artinya sudah waktunya fokus ibadah. Sudah waktunya untuk bersemangat lagi, lebih giat dan mengkara ibadah. Jangan mengatakan, oh, belum berubah, tenang saja, masih belum berubah, santai aja. Oh enggak, enggak ada yang tahu kapan kita mati. Yang muda semua semangat beribadah, ini lebih-lebih lagi. Ketika yang muda-muda punya semangat, yang tua harus lebih bersemangat dalam mengkara ibadah barakallahu fikum. Terutama yang punya kemampuan, kemampuan harta benda, kemampuan fisik, punya skill-skill kemampuan yang lainnya, manfaatkan semua kemampuan yang tadi untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan meraih dan meraup semua pahala yang ada. Rasulullah disebutkan dalam hadith, fuqara wal masakin dari muhajirin datang kepada beliau SAW mengadukan kondisi mereka. Dikatakan, dhahabal duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami, yang punya kelebihan harta di antara kami, dhahaba bil ujur, membawa pergi semua pahala, menggondol semua pahala. Kaifa dzalik? Kok bisa begitu, kenapa? Dikatakan, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifaduli amwali. Mereka sholat, kami juga sholat. Mereka puasa, kami juga puasa. Tapi mereka bisa berinfak dengan kelebihan harta benda mereka. Fi riwayatin yahujun wa ya'tamirun wa yujahidun. Mereka bisa berhaji, bisa berumrah, bisa berjihad, bisa ya'tifun, bisa budak, kami enggak mampu. Maka dikasih beberapa amalan ila akhir hadis yang dimaukan sekarang adalah yang punya kemampuan dan kelebihan entah harta benda atau apapun itu kelebihan yang dia miliki, gunakan untuk meraih semua pahala dengan semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita semua, dikasih taufik, kasih hidayah, kasih kemudahan, bisa mewujudkan ubudiyah kepada Allah dengan konsep-konsep di atas dan menggapai apa yang diinginkan, menggapai husnul khatimah di akhir hayat, wal jannah yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.